Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, tentunya dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang mendapatkan musibah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit dan musibahnya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita sudah melewati tahun baru Islam, tahun baru 1431 Hijriah. Tentunya di dalam segala sukacita yang kita miliki, memang kalau kita bandingkan antara semaraknya tahun baru Islam dengan semaraknya tahun miladiah, sungguh jauh berbeda. Tapi sebagai apa? Sebagaimana kita seorang muslim harus merefleksikan kegembiraan kita dalam menyambut tahun baru dan langkah apa yang harus kita siapkan untuk mempersiapkan tahun yang depan yang tentunya lebih baik. Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kami mengajak Anda untuk berdiskusi dan berbincang tentang memperingati tahun baru Hijriah 1431 bersama seorang guru kita, seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Sekali lagi saya bertemu dengan Pak Kiai lagi. Sama. Dan terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini Pak Kiai. Ya, dan pemirsa, sebagaimana biasa kami tidak saja berdua. Kali ini kita kedatangan tamu ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Amanah dari Celeduk, Tangerang. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Baik. Kok tidak bersemangat kayak ngantuk gitu ya Bu ya? Sehat semua Ibu ya? Amin. Terima kasih Bu telah berkenan hadir pagi hari ini. Dan pemirsa, pada sesi berikutnya nanti kita juga akan dihibur oleh adik-adik kita dari Ladies Marawis dari IAK Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Dek? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillahnya tidak bersemangat pagi ini ya. Oke, terima kasih juga telah berkenan hadir. Dan pemirsa, sebelum kita membahas lebih jauh tentang seperti apa makna hijrah bagi kita umat Islam untuk menyongsong hari esok yang lebih baik, mari kita simak terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Korea kita, Korea Huwakiatin. Beliau akan menyampaikan surah An-Nisa ayat 97 sampai 99 dilanjutkan dengan Quran surah Al-Isra ayat 27. Bisa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita berbincang tentang memperingati Tahun Baru Hijriah 1431. Dan bersama saya telah hadir Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Baik Pak Kiai, berbicara tentang hijrah, kita sudah melampaui lagi tahun baru gitu ya, 1430 sudah kita lewati. Nah, mungkin diceritakan kepada kita mungkin sedikit sejarah tentang bagaimana hijrah itu sendiri ketika Rasulullah melaksanakan hal itu. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pulang dari Taif. Dalam pikiran Rasul bahwa orang Taif itu lebih baik dari orang Mekah. Di Mekah Nabi tidak pernah disentuh oleh orang-orang Quraisy. Tapi waktu pulang dari Taif, tubuh Nabi bersimbah darah waktu itu. Lalu Nabi di rumah beliau, sekarang itu di Mukohata Rawashi, di situ ada maktab, mengangkat tangan tinggi sekali sambil bersabda berlumur darah itu. Kata Nabi, mata Rasulullah. Sambil menangis kata Nabi, Allah, perjanjian yang kau berikan kepadaku bahwa setiap orang yang menegakkan kebenaran akan mendapat kemenangan, kapan tidak kau turunkan? Kira-kira begitulah kalimatnya itu. Lalu waktu Nabi sedang menangis, datang sekelompok pemimpin Yasrib. Mereka pemimpin Yasrib itu beragama tidak muslim, orang-orang pendeta Yahudi dan orang-orang pendeta Nasrani. Mereka duduk di hadapan Rasul gitu, sambil membasuh darah itu dari dengan pelepah kurma, kulit-kulitku, pohon kurma. Kata begini, ada apa kalian datang kemari? Kata juru bicara, hey Muhammad, kami dalam buka dalam kitab perjanjian lama dan baru, dalam Old Testament dan New Testament, di akhir zaman ini bakal datang seorang rasul yang sifat-sifatnya itu disebutkan Siddiq Tabligh Amanah Fatona. Orang yang paling pas memenuhi kriteria kerasulan itu engkaulah orangnya, kata para pemimpin Yahudi dan saya itu. Jadi keperluan kami yang pertama kemarin, hey Muhammad, Islamkan kami sekarang. Begitu. Mereka masuk Islam semua. Dibayat oleh Rasulullah. Lalu kata Nabi, sudah. Yang kedua apa? Kata mereka, yang kedua, hey Muhammad, Mekah dengan budayanya yang kasar dan keras bukan tempat subur buat berdakwah menyampaikan Islam. Kami ajak siang ini kita hijrah saja ke Madinah. Kita sebarkan Islam dari Madinah sana. Gitu. Kata Nabi, aku belum mendapat wahyu tentang hijrah. Jadi urgensi hijrah itu apa? Yeah. Itu yang nanti akan kita bahas juga barangkali. Nah, di sini turun surat Al-Qur'an, surat Al-Mumtahanah ayat 12. Nabi mengajukan 6 syarat itu. Kata Nabi, aku siap hijrah ke Madinah, tapi kalian harus penuhi syarat-syarat ini. Kata juru bicara, syarat apa itu? Pertama, la yushrik, jangan menyekutukan Tuhan. Jangan menganut sistem ketuhanan yang lebih dari satu. Kaget pemimpin musyrik itu. Kata para pemimpin musyrik, tubuh berlumur darah diajak hijrah, mengajukan syarat, kok itu syaratnya? Mungkin kalau para anggota dewan sekarang, anggota kabinet sekarang, syaratnya bukan itu. Mungkin begini, saya siap hijrah ke Madinah, tolong siapkan rumah di atas tanah 1 hektar, dalam rumah kolam renangnya 4, air putih, biru, hijau, merah muda. Ada kendaraan operasionalnya gitu, nah, ya? Tapi di benak pikiran Nabi gak ada pikiran itu. Jadi dalam pikiran Rasul itu cuma satu, bagaimana umat manusia selamat di dunia dan di akhirat, cuma itu. Itu baru pemimpin sejati namanya. Saya mohon maaf ibu-ibu, kira-kira kapan kita punya pemimpin yang begitu? Ini refleksi kita yang harus kita pertanyakan. Kapan negeri ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang kayak begitu? Bahaya penyakit syirik apa? Ya. Itu pertanyaan kan? Betul. Orang yang syirik, orang yang tahu zat mana yang pantas dia sembah, dia akan tahu diri. Orang yang tidak tahu zat mana yang tidak pantas dia sembah, dia pasti jadi manusia tidak tahu diri. Nabi tidak mau hidup di masyarakat Madinah yang orang-orangnya itu tidak tahu diri. Jadi kalau manusia musyrik, kudeta pada bangsanya dia mau. Begitu. Itu sebabnya dalam Undang-Undang Dasar 45 juga, Tuhan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat sumber pokok dari segala ayat itu qul huwallahu ahadillahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini prinsip akidah ini. Malah dalam agama keras sekali, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang mensekutukan Tuhan jangan pun masuk surga, mencium pintu surga dia tidak pernah akan terjadi. Gitu. Jadi itu pertama yang diajukan oleh Rasulullah kepada para pemimpin Yasrib. Kata pemimpin Yasrib, ini pemimpin sejati. Yang kedua, nanti waktu kita habis ya. La yusriq. Dia kata pemimpin Yasrib, okay, saya siap tidak syirik. Kata Nabi, syarat kedua, la yusriq. Tadi shin ro kaf. Yang kedua, shin ro kaf. Jangan mencuri. Jangan korup. Jangan melakukan kejahatan ekonomi. Jangan sarakah, yang paling mudah. Apa bahaya penyakit sarakah? Gitu. Orang yang tahu, ibu-ibu, kalau manusia sudah sarakah, halal, haram, benar, salah, korupsi, manipulasi, nyelundup, berjudi, jual barang haram dia mau. Tidak peduli itu semua. Tidak ya? Peduli. Saya mohon maaf ibu-ibu, bagi perempuan sarakah, jual diri dia mau. Bapak berani beli berapa diri saya? Atau kata anak laki-laki, tante beli berapa diri saya? Mau itu, pas udah sarakah. Kalau orang sarakah, kalau gak jadi pesantren, aminal halal, aminal haram, bainal haq wal batil, demarkasinya kompius semua, kabur semua. Jangan sarakah. Dan bagi orang sarakah berlaku prinsip dalam harta tidak ada saudara. Kakak bunuh adik, adik bunuh kakak, anak bunuh ibu, itu biasa-biasa saja. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Bagi orang sarakah. agak kasar saya bicara, bagi orang serakah meneri lenso di atas darah rakyat dia mau. Alhamdulillah. Kalimat apa yang harus saya dakwahkan dengan kalimat-kalimat itu? Kalimat ya. Apa? Ya. Saya sulit memilih kosakata. Jadi serakah itu seburuk-buruk akhlak itu. Kenapa negara-negara antah berantah di mana-mana pemimpinnya hidup senang-senang, rakyatnya hidup mengais sampah? Kenapa itu? Karena serakah tadi mungkin. Hmm. Allah bertugas memproduksi, manusia bertugas mendistribusi. Alam ini produksi alamnya sudah cukup semua, tapi distribusi itu tertahan. Jadi, kalau tubuh masuk mendistribusi tapi tidak keluar, tidak olahraga, dia akan stroke, tidak jalan. Bangsa juga begitu. Kalau harta bertumpuk di orang-orang tertentu, tidak keluar, tidak tersirkulir, tidak beredar harta di tangan rakyat, negaranya stroke dan lumpuh. Ini sedang kita alami. Lihat hijrah itu. Jadi kalau ngomong hijrah, jangan cuma bicara tanggal gitu. Coba bicarakan hijrah itu secara semuanya itu. Bahwa itu nanti ada soal tanggal, kita juga lihat nanti. Betul. Kan banyak umat Islam yang Januar, Februar, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November. Itu nama-nama Dewa Romawi. Semua kita hafal. Tapi coba sebut bulan-bulan Islam. Hafal gak, Bu? Begitu lemahnya kita beragama. Tapi oke lah, itu nanti kita bisa. Itu nanti ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kata Nabi, aku siap hijrah ke Madinah malam ini. Walaya zenin, kalian tidak boleh zina sebagai pemimpin. Zina itu patologi sosial, ilmu tentang kejahatan masyarakat. Bahaya zina tiga. Pertama, kalau orang sudah zina, sifat hayanya hilang. Apa itu? Rasa malunya akan hilang. Oh, rasa malu hilang. Makanya pezina tidak punya rasa malu. Dia tidak punya haya. Dia tidak punya haya. Yang kedua, kalau orang sudah zina, segala dosa dianggap kecil. Kita belajar dalam kaidah fikih ada al-kabair, 27 dosa besar. Pezina tidak kenal itu. Yang ketiga, di akhirat kita bertemu semua di mahsyar namanya. Kalau ada orang mukanya hitam, pekat, legam macam arang, dia pezina belum tobat, dibawa mati zinanya. Zina. Itu patologi sosial. Dulu masyarakat Arab, zina gak ada apa-apa. Biasa saja. Budak tanpa nikah, dia tiduri biasa-biasa saja. Nah, Nabi menempatkan derajat wanita lebih tinggi dari laki-laki. Bahasa yang paling enak, setara. Setara itu ada kesejajaran. Pendidikan yang ibu berikan pada anak menentukan langkah anak ke surga atau ke neraka. Jadi kalau anak tidak makan, bapak berdosa. Kalau anak akhlaknya buruk, ibu yang diseret ke neraka. Jadi kalau kawin 3 jam selesai, ibu-ibu 3 menit selesai. Qabil tu nikahah wa tazwijah bimahal, selesai itu. Tapi nikah, sesudah nikah itu mengurus rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, itu cerita besar dalam hidup itu. Itu kan soal pendidikan seumur hidup. Betul. Sekarang Barat mengenal pendidikan seumur hidup. Islam itu minal mahdi lalad dari awal itu. Dari cuma bangsa ini lagi ya. Sakit bangsa ini. Kalau teori datang dari kulit putih, dianggapnya benar semua. Betul. Tapi kalau apa yang datang dari negeri sendiri, hatta dia seorang intelektual, seorang alim, dianggapnya biasa-biasa saja. Mental bangsa ini sakit itu. Malah dipertanyakan ya, dan kita bangga sekali akan yang datang dari barat itu. Yang keempat. Kata Nabi, aku siap hijrah ke Madinah. Wala yaqtulna auladahunna, kalian tidak boleh membunuh generasi yang akan datang. Membunuh anak. Qatala, tukil. Menembak, menombak, menceburkan ke laut, membunuh, membakar, menjeksi. Sekarang ada pembunuhan gaya baru. Namanya abortus provocatus. Menggugurkan kandungan. Para ginekolog, dokter-dokter kandungan sekarang menggugurkan kandungan orang jadi sarapan pagi. Biasa-biasa saja. Padahal dampak dari akibat pengguguran itu luar biasa. Nah, ada tidak pembunuhan pada anak yang lebih kejam dari itu? Ada. Apa itu? Tidak memberikan pendidikan agama yang layak pada anak. Sekarang anak matematik 3, biologi 4, bahasa Inggris 5, hati ibu gelisah. Tapi kalau anak tidak kenal Allah dan Rasulnya, anak tidak sholat, yang gelisah siapa? Ibunya tenang-tenang saja. Nah. Ya Bu ya, gitu ya Bu. Kalau anak matematik tidak baik, ambil guru sekolah, ada private di rumah. Betul. Tapi anak tidak ngaji. Saya kebetulan, saya orang kampung ya, saya kiai kampung. Cuma ceramah di pinggir-pinggir kali, mesin-mesin rubuh, sungai-sungai kecil gitu, gang-gang becek. Dulu zaman saya kecil, kalau maghrib saya keluar, kak saya orang miskin sekali, keluarga miskin. Kata ibu gini, coba beli lilin gitu, mati lampu. Itu sebelah sini sedang belajar azan maghrib, sebelah sini sedang ngaji, sebelah sini sedang salawat, sebelah sini sedang ngaji, macam-macam kegiatan agama. Sekarang ibu-ibu keluar waktu maghrib yang terjadi apa? Sini dansa reggae. Sini suara Maria Carey, gitu kan? Sini suara nyanyi-nyanyi dangdut, enggak tidak karu-karuan. Maghrib, anak-anak gadis kita tidak terkontrol, pemuda kita juga tidak terkontrol. Malah bapak-bapak pulang kerja di waktu maghrib lebih suka ke kafe daripada ke rumah. Padahal rumah itu istana paling indah di muka bumi. Kalau hati sedang galau, sedang kacau, pikiran sedang tidak nyaman, istana paling indah di rumah tangga. Tapi sekarang orang tidak mengenal itu, kenal kafe, ngobrol di kafe segala macam, ujung-ujungnya janjian, maksiat. Dan itu sudah biasa-biasa saja, sudah jalan. Ini sesuatu yang gaya hidup ya, seolah-olah ya. Malah kalau Adinda memprotes itu dianggapnya kuno, ya. Kolot, tidak pandai bergaul, tidak pandai menyesuaikan diri, tidak adaptatif gitu. Padahal bukan begitu hidup mestinya. Yang ke? Oke, ya sekarang yang kelima. Yang kelima. Wala ya'tina bibuhtan. Jangan fitnah memfitnah. Mengada-ada. Al-fitnah asyaddu bil-qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dibunuh orang mati, difitnah juga orang mati. Dibunuh mati seketika, difitnah orang mati lama. Lebih kejam mana itu? Orang difitnah mati kurus dulu gitu, yeah. Masuk penjara, dipertontonkan keburukannya pada orang, difitnah habis, dia tidak berbuat salah, difitnah, akhirnya mati juga dengan ditembak sekali, tembak habis, kejaman itu, ya kejam difitnah lah daripada dibunuh. Perang antar bangsa ini karena fitnah ini, yeah. Umat Islam di Moro, di Mindanao, dikejar-kejar masyarakat Filipina, itu juga karena fitnah. Apa yang datang dari dunia Islam di Barat tidak pernah ada yang baik. Coba, sesuatu yang baik di negeri-negeri Islam, itu pers Barat tidak pernah memberitakan yang baik. Itu juga fitnah. Jadi fitnah itu ibu-ibu jangan dianggap ngomongin orang. Fitnah membuka-bukain orang, riba gitu. Mengada-ada, fitnah begitu. Itu fitnah yang terlalu kecil. Fitnah antar bangsa. Fitnah negara. Fitnah tentang ajaran. Kalau orang memalsu uang dihukum dengan hukuman seberat-beratnya, saya ingin tanya, pemalsu kebenaran berapa lama dihukum? Seolah selama ini tidak perlu dihukum. Ya. Orang dengan kegemaran bisa bermain-main. Pemalsu uang ditangkap negara kena KUHP pasal sekian. Sekarang pemalsu kebenaran, orang yang mengada-ada, berapa lama dihukum bangsa? Tidak lah. Hijrah mengajarkan jiwa tentang itu. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh. Yang terakhir, yang nomor 6. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Jangan pernah merasa benar. Ini soal leadership, soal kepemimpinan. Keputusan yang benar itu keputusan dari banyak kepala. Makanya Islam tidak terlalu mengenal demokrasi. Yang dikenal dalam Islam syura. Musyawarah ya. Syura itu betapapun satu orang, otak satu orang, kalau benar kita harus ikuti. Ya. Demokrasi tidak, tergantung pada berapa jumlah. Jumlah yang banyak, ya betul. Saya ingin ambil contoh. Kita bikin pemilu di Grogol, ibu-ibu. Itu pemilihnya yang banyak orang yang sarafnya rusak. Dokter kalah itu. Dokter kalah. Yang benar dokter atau orang yang pasien itu? Yang dokter tuh. Itulah kelemahan demokrasi. Tapi apapun masalahnya, berdemokrasi lebih baik dari anarkis. Ya. Tapi kalau yang terbaik syura. Saya menyampaikan sebuah pesan moral. Ujung-ujungnya yang benar Islam juga. kita putar cari buku, ya. Kita bongkar literatur ilmiah yang benar Islam juga. Tapi kenapa orang menafik kebenaran Islam? Itulah yang saya katakan tadi, ya. Yang saya katakan tadi. Makanya ayat ini itu dengan wala yasina kafi ma'ruf itu soal leadership itu. Jadi semua para pemimpin harus berbuat semacam itu. Jadi rakyat tidak pernah salah. Kalau rakyat salah, yang salah pasti pemimpinnya. Pemimpin juga tidak pernah salah. Kalau pemimpin salah, yang salah pasti ulamanya. Jadi kalau jadi ulama, jangan ngumpulin zakat saja. Jangan ngumpulin sedekah saja, yeah. Bikin pesantren numpang bukan begitu ulama. Dakwah itu dari atas terus sampai ke bawah. Dari istana sampai ke gang-gang kita harus dakwah. Kalau ada orang berkata begini, penyanyi ibu-ibu, muda, tua tidak laku. Ulama itu mestinya tambah tua, tambah berbobot dia. Seharusnya ya. Tambah sibuk, tambah tua. Coba dia harus pandai mengendalikan diri. Dia duduk pemberi fatwa pada umat semuanya. Yang datang rakyat ke lurah, camat, wali kota, bupati, menteri, presiden harus sama fatwanya. Jangan kalau presiden yang fatwanya lain, kalau Pak Lurah lain ceritanya, lagi perlu tanah sama Pak Camat lain. Bukan begitu cara ulama berdakwah. Ya. Ini ada seperti sedekah gitu ya. Sedekah itu kan kita bisa dengan tutur kata yang indah. Mendengarkan orang mendapat keluhan kita dengarkan itu juga sedekah. Tapi sekarang saya lihat sedekah itu ngumpulin dana saja. Bukan begitu cara kita berdakwah kalau kita ingin maju. Baik Pak Kiai. Serba singkat tuh, serba singkat ya. Padahal kalau kita dalami lebih jauh, iya, satu persatu ini menarik bagi kita dibincangkan. Tapi saya ingin berikan kesempatan dulu bagi ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan ibu, tolong sebutkan namanya dan pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah dari Majelis Taklim Al-Amanah Ciledug Tangerang. Silakan Fatimah. Saya mau bertanya Pak Kiai, kenapa tahun baru Hijriah ini disebut juga sebagai hari rayanya anak yatim? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah. Satu lagi mungkin? Ya, silakan Bu, tolong sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mimi dari Majelis Taklim Al-Amanah. Silakan Bu. Ciledug Tangerang. Saya mau bertanya sama Pak Kiai. Kalau kita ditugaskan mencari dana, dana kebetulan ini bulan Muharram, ya, terus berjatuh dengan apa? Lebaran anak yatim. Kalau disuruh mencari dana, terus kita pakai untuk, misalnya kita pakai untuk jajan gitu, apa itu termasuk korupsi Pak Kiai? Baik, itu aja Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Bu Fatimah tadi yang pertama, di kita itu ada tradisi ketika masuk bulan Muharram itu juga nanti akan ada hari raya anak yatim, kata beliau gitu ya. Nah, kenapa hal itu bisa identik terjadi? Apakah memang ada ajaran yang seperti itu? Secara nakli memang tidak pernah disebutkan seperti itu. Ya, tidak ada dalil yang mengatakan hal semacam itu. Tapi ada ilmu namanya ilmu sosial. Ilmu sosial. Apa hakikat lebaran? Lebaran itu artinya kan melepaskan kegembiraan. Ya. Jadi para ulama dan para mujahid, para pejuang kita menggambarkan betapa indah umat Islam hatinya sesudah mendapatkan hijrah Rasul itu, mendapatkan tamu besar namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menuangkan itu karena ulama itu menjadikan semua gerak sebagai sebuah dakwah. Itu punya lebaran anak yatim. Salahkah itu? Tidak. Itu sesuatu yang bagus sebagai luapan kegembiraan. Kalau di masyarakat Tionghoa, luapan kegembiraan itu membakar petasan. Ya orang Tionghoa kalau bakar petasan bukan kejahatan bagi mereka. Itu luapan kebahagiaan. Umat Islam meluapkan kebahagiaan menyantuni anak-anak yatim. Cuma cara menyantuni anak yatim jangan cuma pada tanggal pada bulan Muharram saja. Menyantuni anak yatim yang paling betul itu memberikan pendidikan yang layak pada mereka. Itu yang paling indah. Bukan cuma sekedar Ramadan dikasih amplop 50 ribu, dikasih duit 20 ribu, kasih beras 2 liter, bukan begitu yang tidak anak yatim. Didik dia, masukkan ke sebuah tempat pendidikan yang betul, sambil dia jadi sarjana dan bisa membantu yang lain. Ya. Baik, kemudian Bu Mimi tadi tentang ditugaskan mencari dana untuk lebaran anak yatim itu, tapi dananya dipakai untuk keperluan pribadi gitu. Nah, bagaimana nih? Ibu tahu arti korup? Itu korup, korup itu arti kejahatan. Kalau kita mencari dana buat anak yatim, ibu punya rumah atau yang membantu anak yatim, sekedar makan ibu bersama mereka tidak menjadikan dosa, karena ibu tidak sempat mencari dana apa-apa mengurus anak yatim itu. Tetapi kalau sudah berlebihan memakan harta anak yatim, itu yang perbuatan yang salah. Anak yatim itu harus dibantu, bukan diambil hartanya. Kamu tahu siapa pendusta agama? Pendusta agama itu ialah orang Islam, sholat, ngaji, puasa, haji, umroh puluhan kali, tapi anak yatim disengsarakan hidupnya. Selama ini kita ngaji di kampung, kalau sudah ngaji, puasa Senin Kemis, ahli sorga begitu. Tidak ada ayat itu. Sepanjang anak yatim kita biarkan sengsara, kita di pendusta agama. Begitu. Baik, Bu Mimi, Bu Fatimah, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas lebih jauh tentang seperti apa urgensi prinsip hijrah itu yang sebenarnya, jangan kemana-mana dulu, kita akan dengarkan sebuah tembang syair dari Ladies Marawis berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita berbincang tentang memperingati Tahun Baru Hijriah 1431 bersama Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Pak Kiai, sebelum kita mendengarkan pertanyaan lagi dari para jamaah yang hadir di sini, ada pertanyaan esensi mungkin yang ingin saya tanyakan. Zaman Nabi dulu hijrah, berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Bagi kita saat ini, apakah masih ada esensi hijrah itu? Apakah kita harus berpindah dari tempat ke tempat yang lain, atau mungkin ada makna hijrah yang lain bagi kita pakai? Waktu Nabi hijrah didampingi Abu Bakar sampai di Madinah, 4 kilo di luar kota Madinah, sampai di sebuah tempat namanya Quba. Bukan Quba Fidel Castro, Quba Masjid Ussisa Alat Taqwa. Yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Jadi artinya hijrah pada intinya tidak terletak pada fisikly, tapi pada mentality. Gitu. Hijrah kita zaman sekarang tidak dibutuhkan hijrah badani lagi, tapi sikap mental yang semula korup menjadi tidak. Yang semula kita malas menjadi rajin. Yang semula enggan menuntut ilmu jadi rajin talabul ilm. Yang semula kita suka caci maki jadi orang-orang santun dalam hidup. Yang semula bicara-bicara kasar mempunyai kata kosa-kosa kata yang terpilih. Hijrah yang semacam itu yang dibutuhkan sekarang. Hijrah pada kejujuran, pada ketekunan, pada masyarakat kita yang sumber dayanya lemah, di bangsa yang menjadi kokoh sumber dayanya. Hijrah semacam itu yang kita butuhkan sekarang ini. Bukan hijrah badani. Bukan, tidak semata hijrah badani ya. Kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi dibaca oleh Quraisy kita, An-Nisa 97, dikatakan kalau kita tidak berhijrah kemudian kita mati, itu termasuk matinya orang-orang yang tercela. Apa memang benar dampak sebuah tidak berhijrah? Artinya itu bukan hijrah fisikal dan begini ya. Hijrah rohani, hijrah mental. Bukan hijrah fisikal, hijrah mental. Kalau seseorang gemar berbuat dosa, lalu kemudian dia tidak memperbaiki diri, dibawa dosa itu sampai dengan ke akhirat, ya dia dalam keadaan kafir. Kafir itu ibu-ibu jangan selalu mengartikan kafir itu kalau Islam. Kafir itu cover, tertutup hatinya. Kan ibu kalau tempat tidur ibu kan ada punya bed cover gitu kan. Apa namanya penutup tempat tidur. Kafir itu cover, tertutup hatinya buat menerima kebenaran. Banyak orang besar di dunia yang seyogianya secara akademik dia bisa menerima Islam, tapi hidayah tidak sampai, tertutup hatinya. Fi qulubihim marad fa zadahumullahu marad. Jadi hatinya sudah seperti kawat begini, kawat begini masih bisa lepas. Ini kawatnya begini, dia tidak bisa lepas dia. Marudun fazadahum Allah marudu jadinya. Orang semacam ini tercover hatinya. Lalu pertanyaannya, ada tidak orang Islam yang hatinya tercover yang kafir? Banyak. Banyak. Orang Islam lebih suka masak daripada ngaji kan banyak. Nah, kalau ngaji juga begini. Daripada gue bekelai melakian, orang gue ngaji. Oke, bagaimana cara membuka ikatan itu lagi biar orang itu terbuka lagi hatinya? Hidayah itu jangan ditunggu, disongsong deh. Kalau orang menunggu hidayah, hidayah itu akan datang. Dijemput berarti ya? Boleh saya agak dalam ngaji sedikit pada kali. Salman Al-Farisi itu penyembah api. Jadi di masjid-masjid di Iran itu ibu penyembah api, api itu ditunggu. Namanya menara. Makanya di Indonesia ulama-ulama bikin menara. Tapi dia kayak jadi azan itu, bukan di tempat penyembahan. Dalam Islam menara itu tidak ada sebenarnya. Itu ajaran Parsi, tempat tunggu api. Jadi Salman mencari kebenaran. Kata Salman, aku tidak mungkin menyembah api. Pencipta api ini siapa? Dikejar terus secara akademik itu. Manusia, pencipta manusia itu siapa? Akhirnya lari Salman mencari kebenaran. Akhirnya hidayah datang. Salman masuk Islam, 10 sahabat masuk surga tanpa hisab, antara Salman Al-Farisi. Begitu. Jadi hidayah jangan ditunggu, disongsong hidayah itu. Baik, Pak Kiai. Saya ingin berikan kesempatan lagi pada ibu yang ingin bertanya, silakan. Tolong disebutkan namanya, Bu, dan pertanyaannya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Mulyati dari Majlis Taklim Al-Amanah Ciledug, Tangerang. Silakan Bu Haja. Saya ingin menanyakan kepada Pak Kiai, apakah kita menyambut bulan Muharram itu diwajibkan berpuasa di waktu lebaran anak yatim? Hanya itulah yang saya tanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau cukup pendek. Apakah ada ajaran yang mengharuskan kita berpuasa untuk menyambut tanggal Asrul Muharram itu ya? Puasa hari raya anak yatim itu bagaimana? Di luar puasa Ramadan, Islam tidak mengenal puasa wajib. Kecuali ya kalau sakabul itu apa segala macam di Ramadan punya persoalan lain itu. Akibat-akibat itu ya, akibat ya ibu menyusui dan sebagainya itu persoalan lain. Tapi di luar Ramadan tidak ada salat, tidak ada puasa wajib. Nah, apakah pada Muharram dikenakan kita melakukan shaum, shaum wajib? Tidak ada sama sekali. Muharram ini hari di mana kita pesta kesenangan, kemenangan Rasul membuatnya dengan Islam. Saya agak menukik rajinya sedikit ya. Silahkan pakai. Ibu-ibu bayangkan kalau Nabi tidak hijrah ke Madinah, agama apa yang kita anut tuh? Kalau Nabi terbunuh gitu ya, Nabi terbunuh waktu hijrah, Islam tidak sampai ke Madinah, artinya Islam di tengah jalan pupus, agama apa, apa yang kita anut sekarang? Saya kira kita jadi musyrik semua. Kita menjadi muslim ini kenapa? Karena Nabi hijrah ke Madinah. Nah, betapa senang macam Salman Al-Farisi macam bersahabat itu lagu Fala al-Badru alaina adik-adik. Itu menyambut Rasul waktu hijrah ke Madinah di atas pohon kurma menyanyikannya. Kalau ini kan enak nih di bawah begini. Bagus-bagus. Salman di atas pohon kurma tuh Fala al-Badru, jadi menyambut datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa namanya alat seni seadanya sekedarnya. Kenapa begitu? Karena pesta pora besar kenikmatannya. Nah, kita di Indonesia sekarang tadi refleksi iman itu menyantuni anak yatim. Ibu datang ke tempat-tempat yang di pinggir kali yang orang-orang kesulitan. Ibu datang bantu janda-janda tua yang besok mungkin tidak makan. Ibu datang ke rumah-rumah sakit. Ibu hormati mereka. Katakan bahwa ya ini hari yang sangat indah, kemenangan dunia Islam. Kami ingin beramal soleh buat kita semuanya. Katakan itu. Baik, Bu. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu ya. Cukup singkat. Nah, kemudian Pak Kiai, kalau begitu prinsip apa yang diajarkan bagi kita untuk bisa memaknai hijrah itu secara benar? Banyak prinsip yang bisa kita kerjakan untuk memenuhi hijrah itu. Tapi prinsip utamanya adalah berpindahnya sikap mental dari hal-hal yang tidak baik kepada hal-hal yang lebih baik. Itu prinsip utamanya. Prinsip utamanya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ba'dhuhum darajatan 'indallah wa ulaika bil faizin. Kalau ingin mendapatkan kemenangan, orang harus hijrah. Kalau ingin jadi orang besar, orang harus hijrah. Hijrah apa? Dari kebodohan kepada kepandaian, dari bakhil kepada dermawan, dari malas kepada ketekunan, ya harus hijrah kepada hal-hal yang sebaiknya lebih baik. Itu diajarkan dalam agama kita. Jadi semangat hijrah itu harus tumbuh sepanjang abad. Kekurangan kita adalah kayak kita cenderung merasa nyaman dan merasa cukup terhadap apa yang kita miliki saat ini. Itu kelemahan lama kita yang sampai sekarang belum diperbaiki itu. Nah, untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi kepada kita, dorongan apa yang harus kita munculkan? Sudah tentu pertama, memberikan kesadaran diri ya, bahwa sikap diam itu sebetulnya bukan sikap yang sehat. Air yang diam itu tidak pernah bersih. Air yang bersih itu yang mengalir. Air yang nyaman dagingnya bukan air kolam, bukan ikan kolam, ikan yang ada dalam air yang diterjang oleh gemerciknya air besar. Hijrah begitu. Kalau ingin jadi pemimpin besar, negara besar, masyarakat besar, orang besar, jangan takut diterjang musibah apa namanya kesulitan. Biasa saja. Nabi menghadapi kesulitan biasa saja. Jadi waktu Nabi hijrah juga begitu, tantangannya besar. Abu Bakar nangis, kata Abu Bakar mati kita. Kata Nabi nggak mungkin mati. Abu Bakar bilang bagaimana bagi yakin kita tidak akan terbunuh musuh. Kata Nabi tidak mungkin orang menjalankan perintah Allah mati, tidak mungkin itu. Kalau kamu mati menjalankan perintah Allah tidak ikhlas. Jadi kalau kita ikhlas menegakkan kalimatullah ya lauliyah, kita mesti jaya hidup ini. Tapi waktu mau perang Badar, Nabi nangis, Abu Bakar ketawa. Apa itu? Kata Nabi gini, kenapa ketawa ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar kita mau perang besok. Kita akan menang, pasti menang. Kata Nabi, kenapa menang? Sebab kau pemimpinnya Muhammad. Kata Nabi, belum tentu. Hijrah Allah yang perintah. Konsepnya datang dari Allah. Perang, aku yang pimpin. Konsepnya datang dari aku. Kalau aku salah, yang kena dosa aku, bukan Allah. Jadi, kalau manusia bergerak karena konsepnya, sangat mungkin sekuat apapun kalah. Tapi kalau orang menjalankan ibadah karena Allah semata-mata dengan ikhlas, tidak mungkin dia mendapatkan kecewaan dalam hidup. Nah, kita kadang-kadang enggak begitu kan. Kalau ada ayat gini, ragu gini. Jadi kalau gua kerjain benar apa enggak? Begitu kan. Itu yang membuat kita lemah hidup. Musa dikejar Firaun sampai ke pinggir laut. Kata Allah, "Idrif yasaqal hajar." Coba kalau otak manusia kan begitu berpikir. Ini tongkat aku letakkan ke laut, apa iya terbelah? Tapi Musa yakin itu. Ini perintah Allah, tidak mungkin Allah dusta dia. Terbelah laut. Kalau kita enggak, kalau Allah bilang gini, jujurlah hidup nanti bahagia kamu. Kita mikir tuh, yang haram aja susah, memang yang halal. Ragu kita sama Allah itu. Itu yang cover itu yang begitu hatinya. Oh, itu yang dikatakan tertutup tadi ya. Allah bilang kalau mau utlubul ilmu Allah di sini. Tuntut ilmu sampai ke negeri mana saja. Ini sebetulnya negeri Cina. Kemana saja, asal wujud orang padeh. Kita ragu tuh, Cina aja ke Indonesia, masa kita ke Cina. Jadi agama tuh kita pikir apa, sederhana sekali. Satu sisi kadang-kadang otak kita bisa mengembara mengelilingi alam semesta. Di satu sisi kadang-kadang kita mesti terindoktrinir dengan ayat-ayat itu. Itu baru beragama namanya kita. Kita kadang-kadang tidak kan. Waktu akal harus main, kita ngomong takdir menyerah artikan takdir. Waktu takdir bicara, kita ragu pada ketentuan Allah. Begini, kalau Allah memberikan sakit, Allah sedang mengangkat dosa kita sebenarnya. Tapi kalau kita kasih sakit, ragu gitu tuh. Maka iya Allah mengangkat dosa, penyakit yang berobat yang punya duit kita. Jadi ragu terus keadaan kita ini. Nah kalau hidup ragu terus, was-was. Itu apakah karena mungkin kurangnya kita akan ilmu keagamaan yang kita miliki, jadi kita bersikap seperti itu? Ada dua. Pertama, kurang wawasan tentang pendalaman diri agama. Yang kedua, agama ya ilmu yang kita punya tidak diamalkan. Rata-rata barangkali ibu-ibu kalau ilmu, alhamdulillah barangkali ya, lumayan lah gitu. Tapi mengamalkan ilmu kan tidak. Iya Bu, begitu Bu. Nah, tersenyum ya. Baca Quran paling tidak satu hari satu ain. Ya, kalau tidak barangkali Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu ahad, qulallahu al-azim. Itu pun enggak pernah dilakukan. Itu pun enggak dilakukan. Jadi kalau kita punya ilmu dan ilmu tidak diamalkan seperti tadi itu. Iya. Baik, Pak Kiai. Ini semakin menarik, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Pak Kiai. Pak Kiai, berikan kita sebuah kesimpulan tentang memaknai hijrah ini. Dari studio kita sampaikan kepada umat Islam seluruh Indonesia di mana saja berada. Selamat tahun baru. Saya tidak mau menyebut tahun baru Islam, kita harus selalu ucapan selamat tahun baru. Sayang umat Islam kalau tahun baru Masehi semua keramaian, hiruk pikuk itu terjadi. Kalau tahun baru kita, yang milik kita, tidak pernah seramai itu. Coba mulai sekarang kita peringati tahun baru kita itu melebihi raminya tahun-tahun baru orang lain. Sehingga orang bisa mengerti inilah hakikat tahun baru yang sebenarnya. Bukan dengan hura-hura, tapi memaknai tahun baru itu dengan memperbanyak amal saleh di mana-mana. Ini pesan kita barangkali. Baik, Pak Kiai, terima kasih banyak sudah berbagi lagi kepada kita tentang bagaimana memaknai hidup ini untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan diskusi ini, Pak Kiai. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Alamanah dari Ciledug, Tangerang, Jawa, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, akhirnya semakin terbuka wawasan kita bahwa makna hijrah yang esensi tidak hanya berpindah fisik kita dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi lebih jauh dari itu, secara hakiki kita harus mampu melakukan sesuatu yang lebih baik hari ini untuk hari esok yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan diskusi kita yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahmaji Asmuri undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.